mapir jahat na pinakit rabuwe na ena angguru telepon surga. Gelombang tsunami ras gempa bumi guling kereta api rabu pesawat cuba si surga, ingatkan kita nambahku.